يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insyaallah sunnah dalam salat. Wahai saudaraku, lihatlah kedudukanmu di sisi Allah ketika mentaatinya. Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat untuk mendoakanmu. Yang pertama ada sunnah berupa ucapan dalam sholat. A. Doa istiftah atau bisa disebut istiftah, doanya sahih, yaitu ucapan setelah takbiratul ihram dengan beberapa ucapan yang berbeda ini. Sebenarnya ada banyak ya, ini cuma dua disebutkan. Pertama, subhanakallahumma wabihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, maha berkah namamu, maha tinggi kebesaranmu. Ini tabaraka ismuka, maha berkah maksudnya maha agung namamu. Ta'azama. Ya. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi kebesaranmu dan tiada ilah yang berhak disembah selain engkau. Lafal doa istitah lainnya yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. اللهم اقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku serta segenap kesalahanku, jauhkanlah antara diri saya serta segenap kesalahan saya sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan diri saya dari kesalahan-kesalahan saya sebagaimana pakaian yang dibersihkan dari kotorannya. Ya Allah, cucilah setiap kesalahan saya dengan es, air, dan embun. Diajurkan bagi kita agar memilih salah satu dari kedua doa istitah tersebut. Namun kau bisa diubah-ubah. Misalnya yang sekarang doa istitah nyata, besok atau nanti lain lagi. Tapi kalau misalnya cuma hafal satu, silahkan pakai itu aja. Sunan B. Berta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah dengan mengucapkan A'udhu billahi minasyaitani rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. C. Membaca basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. D. Mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah setelah mendengarkan waladhalin. E. Membaca surat setelah surat Al-Fatihah di dua rakaat yang pertama pada salat subuh, salat jumat, salat maghrib, dan salat wajib yang empat rakaat serta pada salat sunnah yang dikerjakan sendirian. Sedangkan bagi makmum pada sholat berjamaah, maka ia membacanya ketika sedang mengerjakan sholat sirriyah, yaitu sholat diperlukan pada sholat zuhur dan asar. Adapun pada sholat jahriyah, maka tidak perlu dibaca karena sudah diwakilkan oleh imam. Nah itu ya. Makanya kita tidak, yang lebih, pendapat yang lebih anak pilih adalah kalau Al-Fatihah, itu kita mendengarkan imam saja. Tidak perlu membaca ulang atau membaca berbarengan. Walaupun sebagian ulama berpendapat yang berbeda, wallahu a'lam. F. Membaca mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd ahla as-sama'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yunqadha jaddan kal jadd. Pujian sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya, sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu, wahai Rabb yang layak dipuji dan diagungkan, yang berhak, paling berhak dikatakan oleh seorang hamba dan kami seluruhnya adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau halangi. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari siksamu. Doa ini dibaca setelah bangun dari ruku', yaitu setelah membaca Rabbana walakal hamd. Tapi rukunnya hanyalah membaca Rabbana walakal hamd. Adapun Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu sunnah. Tapi wajibnya atau rukunnya Rabbana walakal hamd. G. Disunnahkan membaca tasbih lebih dari satu kali ketika ruku' dan sujud. Kalau ruku' subhana rabbiyal azim, itu rukun. Ya, adapun subhana rabbil azim wa bihamdi itu sunnah. Kemudian yang sujud subhana rabbiyal a'la itu rukun. Adapun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu sunnah. Ya begitu ya. Disunahkan membaca tasbih lebih dari satu kali, kalau tiga kali difadhal. Lebih boleh enggak? Lebih diperbolehkan. Selama tidak memberatkan. Yang H, disunnahkan untuk membaca banyak membaca doa di bawah ini ketika duduk di antara dua sujud. Rabbir firli. Ini adalah rukunnya, wajibnya. Adapun sunnahnya diteruskan. Ya kan, ada kan? Rabbi firli warhamni, warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Atau versi-versi antum yang sesuai dengan ajaran masing-masing. Tapi insya Allah semuanya sesuai dengan sunnah. Enggak, emang karena emang ada yang ada perbedaan lafal dalam hadis. Ya bukan karena. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Karena di sini sunnahkan memperbanyak doa, enggak masalah. Cuma porsikan kalau misalnya sebagai imam. Apa? Antum mau nanya? Tadi kira-kira kayak gini. I. Berdoa ketika selesai membaca tasyahud akhir. Allahumma inni a'udhu bika min a'zabi jahannam wa min a'zabi qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada engkau dari siksa neraka jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah setelah kematian, serta dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Ini tartibnya mungkin antum ada yang beda, ada yang mendahulukan azab al-qabr dibandingkan jahannam, takabbal, silakan. Tapi yang penting, empat hal ini, yaitu pertama azab jahannam, yang kedua azab al-qabr, yang ketiga fitnatil mahya al-mat, dan yang keempat fitnatil masih ad-dajjal. Disunnahkan untuk tidak mempersingkat bacaan tasbih ketika sujud, namun menambah doa dalam sujud tersebut apabila mau. Ya, yang enggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia silakan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi min ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat sujud, maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian. Dan ada pula doa-doa yang lain. Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan lihat Hisnul Muslim karya Al-Qahtani. Ada yang tahu kitab ini? Harus tahu semuanya ini. Enggak boleh enggak tahu. Anak ngaji enggak tahu Hisnul Muslim, itu berarti belum tahu Hisnul Muslim. Baik. Setiap sunnah dalam sholat yang berupa ucapan dilakukan setiap rakaat kecuali pada doa iftitah dan doa setelah tasyahud. Sufjini, doa setelah tasyahud, Allahumma inni a'udhu bika min a'zabi jahannam, itu hanya doa setelah tasyahud dan itu di akhir tasyahud. Ya. Tasyahud akhir. Kalau salat subuh berarti tasyahud akhirnya tasyahud pertama. Ya. Jadi Allahumma inni a'udhu bika itu setelah tasyahud akhir di setiap ataupun salat itu dua rakaat atau tiga atau empat. Dan juga doa iftitah itu hanya di awal rakaat. Dan itu dilakukan di awal rakaat pertama. Misalnya antum terlambat, ya, terlambat masbuk, kemudian rakaat kedua antum dapatkan, imam berdiri rakaat kedua, antum pun mulai, maka antum langsung ke sholat. Nah, maksudnya langsung ke al-fatihah, enggak istitah. Kenapa? Karena imam udah. Itu kalau jadi makmum seperti itu. Apalagi kalau misalnya dalam kondisi ruku atau sujud, enggak ada istitah itu. Ya kan? Enggak ada istitah, mau istitah dulu. Mil as-samawati wa mil ard, atau Allahumma ba'id baini wa baina as-samawati wal ard, ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina masyiqi wal maghrib, panjang. Apa? Udah tak apa? Yang mana nih? Masbuk ruku itu takbiratul ihramnya dengan perkataan. Maksudnya yang rukun adalah apa? Perkataan Allahu Akbarnya. Kalau dia belum Allahu Akbar, itu enggak sah salatnya. Itu yang rukun. Adapun yang ininya, ini sunnah doang. Ya. Jadi kalau misalnya orang datang cucuk-cucuk, apakan pada rukun nih? Tiba-tiba langsung Allahu Akbar tanpa gini, tanpa Allah tanpa apa namanya? Angkat tangan, itu enggak masalah. Enggak ada masalah. Karena ini sudah langsung itu jadi takbiratul ihramnya sekaligus untuk ruku langsung, bukan dua kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak langsung gitu. Kalau maksudnya rokaat terakhir setelah ruku. Hanya dapat rokaat. Ya. Pas kemudian kan melanjutin, itu masih rokaat satu kan, itu iftitah lagi. Enggak ada iftitah itu. Iftitah udah di imam. Gitu ya. Istrinya udah diimam di sholat rakaat depannya. Wallahu a'lam. Jadi iftitah itu hanya di awal sholat. Dan itu kan tidak karena kita berimam. Jadi apa adanya imam. Wallahu a'lam. Apabila sunnah-sunnah yang berupa ucapan dalam sholat lima waktu dikumpulkan, maka akan didapatkan sebanyak 136 sunnah dalam jumlah 17 rakaat. Dan diantaranya ada 8 sunnah yang pelaksanaannya berkali-kali dalam setiap rakaat. Apa itu? Apa aja di setiap rakaat 8 sunnah. Bukan takbiratul intiqal itu, takbir itu semuanya termasuk dalam wajib kecuali takbiratul ihram rukun. Seperti misalnya tadi membaca basmalah ya di sebelum al-fatihah ya kan. Ta'awudz masuk gak? Ta'awudz itu sekali. Basmalah, kemudian anggap amin, ya kan? Kemudian surat setelah Al-Fatihah setiap rakaat, ya enggak? Kemudian bisa juga membaca antum nangis atau apa sih? Antum malah mau sujud samping ini aneh dua orang ini. Satunya nangis, satunya mau sujud. Oke, antum hitung aja sendiri. Ya. Apabila dikumpulkan dalam sholat nafilah yang berjumlah misal 25 rakaat, sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam bahasan tentang sholat sunnah yang dilakukan sehari semalam, maka akan didapatkan sunnah yang dapat diterapkan sejumlah 175 kali. Masya Allah. Dan yang demikian bertambah banyak apabila seorang muslim menambahnya dengan melakukan sholat malam dan sholat duha. Banyak banget. Sedangkan sunnah-sunnah yang berupa ucapan yang hanya berulang satu kali, yaitu doa iftitah, doa setelah tasyahud akhir. Maka jika dua sunnah tersebut dikumpulkan dalam sholat wajib, jumlahnya adalah 10 sunnah. Sedangkan jika diterapkan dalam sholat-sholat sunnah yang dilakukan sehari semalam, maka akan berjumlah 24 sunnah. Dan ia bertambah semakin banyak manakala seorang muslim mengerjakan sholat sunnah lainnya seperti sholat malam, sholat duha, atau sholat tahiyatul masjid. Dan sholat wudhu, ya ada juga. Dengan begitu, semakin bertambahnya penerapan sunnah-sunnah yang berulang sekali dalam sholat wajib dan sholat sunnah, secara otomatis makin bertambah pahala dan kesungguhan untuk berpegang teguh kepada sunnah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang mencintai sunnah-sunnah Nabi. اللهم امين والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين